السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، يقول ربنا جل سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita kembali dipertemukan oleh Allahu Jalla Subhanahu di majlis ibadah ini, majlis taqarrub kepada Allahu Jalla Subhanahu wa ta'ala, majlis mudzakarah, majlis zikir, yang Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan akan keutamaan majlis yang kita duduk padanya, seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alayhimus sakinatu وغشيتهم الرحمة وحفت عليهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. النبي عليه الصلاة والسلام mengatakan, tiadalah kaum itu bertemu dan berkumpul di rumah Allahu Jalla Subhanah. Dia membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, belajar kitabullah, belajar sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, melainkan akan turun ke tengah-tengah mereka as-sakinatu, ketenangan, ketenteraman, kenyamanan, barakallahu fiik. Yang kedua, wa ghasyiyat humur rahmatu, dan diliputi mereka oleh rahmatnya Allahu Jalla Subhanahu. Wa haffat alaihimul malaikah, dan dikelilingi oleh para malaikat. Dan Allahu Jalla wa'ala menyebut dan mendudukkannya pada tempat yang tertinggi atau pada tempat yang terpuji. Barakallahu fikum. Hadis ini bushra tentunya bagi kita yang semangat untuk mewujudkan majlis mudzakarah, majlis ilm, keutamaan yang tidak mungkin kita akan dapatkan dan akan peroleh. Barakallahu fikum, di luar majlis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersama keutamaan yang turun ini. Bagaimana jikalau engkau berniat untuk taqarrub kepada Allah Jalla wa'ala, mendekatkan diri engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar untuk engkau bisa melaksanakan hukum-hukum Allah, belajar untuk engkau bisa memperjuangkan agama Allah Jalla wa'ala, membelanya. Barakallahu fikum. Tentu nilai yang didapatkan oleh seorang muslim dan seorang muslimah yang dibarengi dengan keutamaan itu akan lebih besar lagi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di saat Allah Jalla wa'ala memberikan kita umur, lalu kemudian kita manfaatkan fi ta'atillahi Jalla wa'ala, kita jaga syariat Allah Jalla wa'ala di masa mudanya kita, maka Allah Jalla wa'ala akan menjaga kita di masa tuanya, yang kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Allah Jalla wa'ala menjaga dan melindungi kita. Barakallahu fikum. Maka ketika seorang muslim dan muslimah di masa mudanya menjaga ketaatannya dan semangat melakukan taqarrub kepada Allah Jalla wa'ala, maka dalam kondisi tuanya, dalam kondisi terjepit dan terhimpit dengan sebuah musibah dan kondisi, disanalah dia menemukan karamah dari Allah Jalla wa'ala. Maka tidak ada yang akan menjadikan seseorang itu aziz, mulia hidupnya, melainkan ketaatan kepada Allah Jalla Subhanahu. Dan tidak ada yang menyebabkan kehinaan pada dirinya kecuali kemaksiatan yang dia lakukan dan dia kerjakan. Cukup. Ayyuhal muslim wa ayyuhal mu'min wa ayyuhas sunni sunniyah, bantuan dan pertolongan yang engkau dapatkan dari Allah Jalla wa'ala di saat engkau melihat lawanmu sedang bermaksiat kepada Allah, cukup sebagai bantuan dari Allah Jalla wa'ala di saat lawanmu itu sedang berlumuran di dalam dosa dan kemaksiatan, penyimpangan dan kesalahan. Anda tahu bahwa itu adalah bentuk pertolongan Allah Jalla wa'ala pada diri engkau. Barakallahu fi. Umar ibn al-Khattab, ini makna ucapan Sa'id ibn al-Musayyab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengirimkan barakallahu fikum risalah kepada pasukannya, mengingatkan dan memesankan pesan-pesan yang agung dan mulia. Pertama, agar kalian bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, dan kalian menjauhi perbuatan dosa kepada Allah Jalla wa'ala, dan menangnya kalian serta tertolongnya kalian oleh Allah Jalla wa'ala karena bermaksiatnya lawan kalian kepada Allah Jalla Subhanah. Kalau kalian sama-sama melakukan kesalahan dan dosa, kekuatan apa yang dimiliki? Barakallahu, tidak punya kekuatan. Wasiat Umar kepada para pasukannya barakallahu fikum, mengingatkan kepada kita yang sedang berjalan meniti keselamatan, menempuh jalan yang diridhai oleh Allahu Jalla wa'ala. Banyak orang yang mencela, banyak orang yang memusuhi. Fa'abshir ya Abdallah, bergembiralah engkau, bermaksiatnya mereka, melakukan penyimpangan dan penyelewengan, bahkan dekat kepada keharaman, bahkan mereka melakukan keharaman, cukup sebagai pertolongan buatmu, wahai ahlul haqqi barakallahu fikum. Jangan khawatir, jangan bersedih, dan jangan takut barakallahu fikum. Selama engkau berada di atas al-haq, yang engkau perjuangkan adalah kepentingan al-haq, dan engkau selalu menata diri di atas al-haq, maka al-haq itu mansurun wa in qalla atba'uh. Kebenaran itu akan selalu ditolong oleh Allahu Jalla wa Ala, wa in qalla atba'uh, kendati pun barakallahu fikum pengikutnya itu sedikit. Wal batilu makhzulun wa in kathura atba'uh. Dan kebatilan itu akan terhinakan walaupun pengikutnya barakallahu fikum banyak. Jangan berkecil hati. Orang-orang yang meniti barakallahu fikum al-haq akan mansur, akan tertolong kebenaran itu, wa in qalla atba'uh. Para pengikutnya barakallahu fikum sedikit. Dan kita bergembira selalu. Allahu Jalla wa'ala menganugerahkan barakallahu fikum untuk berjalan di atas al-haq itu. Dan kita telah sampaikan. Ketika Abdullah ibn al-Mubarak radhiyallahu rahimahullah ditanya tentang ar-ribat, berjaga-jaga, apa yang harus barakallahu fikum kita perbuat di dalam amalan ribat. Ribat artinya, kalau di dalam peperangan, menjaga sugur, pintu-pintu yang sangat berbahaya dan riskan, yang darinya musuh akan menyerang, itu ribat barakallahu fikum. Abdullah ibn al-Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu ditanya tentang ar-ribat. Beliau mengatakan, rabit binafsika alal haqqi hatta tunjiyaha fadhaka ar-ribatu. Aika maqala rahimahullah. Engkau berjaga-jaga, menjaga dirimu sendiri agar selalu bersama al-haq, selalu bersama kebenaran ribat, agar engkau selamat, dirimu selamat dengan al-haq itu. Itulah dia yang disebut dengan ribat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam majmu' fatawa mengingatkan barakallahu fikum, qal man a'rada an ittiba'il haqqi alladhi ya'lamuhu taba'an lihawahu fa inna dhalika yuwarrithuhul jahlu والضلال حتى يعمي قلبه عن الحق الواضح. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, barang siapa yang berpaling dari mengikuti al-haq yang dia telah ketahui, dia tahu al-haq itu barakallahu fikum, Dia tahu ahlul haq itu rahimani wa rahimakumullah. Fulan wa allan alim fulan alim fulan. Dia tahu. Yang membawa bendera al-haq. Yang bersamanya al-haq. Lalu kemudian a'rad, dia berpaling. Ittiba'an lihawa. Karena mengikuti hawa nafsunya, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Maka sikap dan perbuatan demikian akan mewariskan barakallahu fi. Akan terlahir pada dirinya al-jahal. Wallahi ya ikhwan. Wahidkan. Ikhwanuna melihat dia orangnya masya Allah cerdas. Hafalannya, qiraahnya, subhanallah. Ta'ajab. Tapi ketika wadih al-haq di depannya, yang dulu dia ketahui, dia coba untuk menentangnya. Dia coba untuk meninggalkannya. Lahir dari otaknya, lahir dari pikirannya, lahir dari sikapnya, sikap jahal barakallahu fi. Kebodohan yang terjadi pada dirinya barakallahu fi. Padahal dia ini lebih dulu belajar, lebih dulu mengetahui, lebih dulu duduk dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Mulutnya sudah tidak lagi mengeluarkan kalimat yang ilmiah barakallahu fi. Al-jahal. Allahu jalla wa ala menghukum dia barakallahu fi bisabab i'radih, karena dia menyimpang atau berpaling dari kebenaran yang dia telah ketahui. Ittiba'an lihawa. Karena mengikuti hawa nafsunya barakallahu fi. Tidak hanya itu rahimani wa rahimakumullah. Terlihat pada dirinya ad-dolal. Sedikit demi sedikit. Tambah lagi. Bukti amaliyahnya. Untuk kita mengerti. Tentang ucapan ulama kita di masa yang silam. Betapa dalam maknanya. Dan kita menyaksikan di dalam praktik orang-orang yang memiliki penyakit seperti ini. Semoga Allah Jalla wa'ala menjauhi kita darinya. Terlihat barakallahu fikum langkahnya. Menjurus kepada kesesatan. Sesuatu hal yang itu dilakukan oleh ahlul ahwa wal bid'ah wal hizbiyin. Dia kemudian lakukan. Lagi terus tertarik kepada pintu. Yang sangat berbahaya barakallahu fikum. Hatta yu'miya qalbahu. Sampai kemudian hawa nafsunya itu membutakan hatinya. Anil haqqil wadihi. Dari kebenaran yang terang benderang barakallahu fikum. Dari kebenaran al-haq al-wadih. Tidak bisa lagi mengerti al-haq yang wadih ini. Yang bisa difahami oleh orang yang baru belajar barakallahu fikum. Bukankah ini hukuman yang sangat menakutkan? Hukuman yang sangat mengerikan rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan barakallahu fikum selalu anugerahnya. Untuk kemudian berilmu tentang al-haq. Lalu berjalan di atas al-haq. Bergabung bersama orang-orang yang berada di atas al-haq rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hukuman ini yang sangat mengerikan barakallahu fi. Antum melihat orang yang sudah lama belajar mengaji. Ketika dia meninggalkan al-haq yang dia telah ketahui. Ittiba'an lihawah. Engkau melihat penampilannya seperti orang bodoh. Kembali lagi barakallahu fikum. Kalau ad-dalal sudah jelas. Setelah itu hatinya wadih al-haq. Yang engkau sampaikan, yang engkau bawakan padanya. Dia tidak bisa mencernanya kembali. Karena hatinya telah dibutakan karena ittiba'an lihawah, mengikuti hawa nafsunya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Jalla wa'ala barakallahu fiik menganugerahkan kita terus hidayahnya sampai kita bertemu dengannya barakallahu fiikum, berjalan bersama di atas al-haq, bersama ahlul haq, wa ihtiramil haq wa ahlil haq, menghormati kebenaran yang Allah telah berikan kepada kita, dan menghormati orang-orang yang berjalan di atas al-haq. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalimat yang tadi kita ucapkan, al-haqqu mansurun wa in qalla atba'uh, wal batilu makhzulun wa in kathura atba'uh. Ucapan al-imam al-syeikh al-allamah barakallahu fikum Muhammad ibn Saleh al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Falidhak lakot naqalna lakum, kita telah sampaikan ucapan Hamdun Al-Qisari rahimahullah ketika beliau ditanya dalam Syu'abil Iman, ma balu kalamis salafi anfa' min kalamina, apa yang menjadi penyebab pembeda ucapan salaf itu lebih anfa', lebih berguna, lebih bermanfaat dari ucapan kita ini? Apa jawaban beliau barakallahu fikum? Qala li'annahum yatakallamuna li'izzil islami wa najatin nufusi, li'annahum yatakallamuna li'izzil islami wa najatin nufusi wa ridar rahmani. Karena as-salafus salih, mereka berbicara untuk izzil islam, kemuliaan islam, keselamatan jiwa, dan mencari ridhonya Allah Jalla subhanahu. Wa nahnu, kata beliau, sementara kita ini, natakallamu li'izzin nafsi, kita berbicara untuk kemuliaan diri kita sendiri. Wa nahnu natakallamu li'izzin nafsi, agar diri kita begini begitu, berada pada posisi yang di atas, berada pada posisi yang paling tinggi, kita berbicara barakallahu fiik. Wa talabid dunya, dan untuk mencari dunia. Dan yang ketiga kata beliau, li'izz nafsi wa talab ad-dunya, subhanallah. Dan yang ketiga maknanya adalah untuk menghimpun orang-orang barakallahu fi, untuk mencari pengikut rahimani wa rahimakumullah. Tentu ini nasihat buat saya dan segenap ikhwani Ahlus Sunnati wal Jamaah, agar kita selalu menata keikhlasan ketika kita memberikan bimbingan kepada saudara kita, kedua orang tua kita, teman-teman kita, orang miskin, orang kaya. Ketika kita memberikan arahan bimbingan, maka agar jangan sampai kita keluar dari niat yang ikhlas barakallahu fikum. Yang kedua, kita diingatkan barakallahu fikum agar jangan sampai kita meneladani ahlu dunia meneladani atau mengikuti ahlu dunia ketika berbicara tentang agama Allah Jalla Subhanah. Perhitungannya hitungan dunia. Menguntungkan enggak kalau saya ke sana? Menguntungkan enggak kalau barakallahu fikum saya berdakwah ke sana? Menyambut undangan ini, menyambut ajakan ini barakallahu fikum. Talabuddun. Dan yang ketiga adalah untuk menghimpun, mencari para pengikut rahimani wa rahimakumullah. Memang berat untuk melatih dan mendidik diri kita sendiri menjadi orang yang selalu dalam keikhlasan. Apalagi di masa sekarang ini rahimani wa rahimakumullah, ditopang oleh kelemahan yang ada pada diri kita. Didukung oleh sekeliling yang menggiurkan hidup ini barakallahu fiik. Berat kalau kita tidak mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah Jalla wa Ala menjadi orang yang ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati hafidhani wa hafidhakumullah. Kita kembali barakallahu fikum melangsungkan pembahasan kita yang terkait tentang meraih kehidupan yang bahagia merupakan idaman kita semuanya barakallahu fikum. Dan kita telah mengambil poin yang pertama dan kita masuk kepada poin yang kedua. Poin yang pertama barakallahu fikum, landasan kebahagiaan pada diri seseorang, laki-laki ataupun wanita, adalah keimanan dan amal soleh yang ada pada dirinya. Inilah yang membedakan tingkat bahagia seseorang. Karena kebahagiaan yang terlahir pada lahiriah ini merupakan bentuk kebahagiaan yang ada pada batin. Seseorang mengalami al-hazan, al-ham, wal-gham, wal-qalaq. Semuanya ini adalah amradul qulub. Penyakit yang menimpa di dalam hati kita. Seseorang bimbang, seseorang ragu, seseorang bersedih, akan nampak di dalam barakallahu fikum lahiriahnya apa yang ada di dalam batinnya. Maka cara atau langkah untuk kita mewujudkan kebahagiaan lahiriah maupun batiniah kita, asasnya yang utama adalah al-imanu wal-amalu salih, dan amal salih barakallahu fikum, tingkatan iman dan tingkatan amal yang kita kerjakan, itulah yang membedakan kita barakallahu fikum. Yang kedua, wa minal asbab allati tuzilul hamma wal ghamma wal qalaq al ihsanu ilal khalqi bil qawli wal fi'li wa anwa'il ma'rufi wa kulluha khairun wa ihsanun wa biha yadfa'ullahu 'anil barri ay barri عن البر والفاجر الهمومة والغمومة بحسبها ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه فيهون فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير ويدفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه. Yang kedua, di antara sebab-sebab yang akan menghilangkan kesedihan, kegundah gulanaan, ketidaktenangan dan ketidaktenteraman, apa yang telah terjadi dan menimpa dan apa yang masih di dalam bayangan-bayangan yang mengkhawatirkan terjadinya, yang akan bisa menghilangkannya adalah al-ihsanu ilal khalqi, berbuat baik kepada makhluk. Barakallahu fikum. Apakah berbuat baiknya kita dengan al-qaul, ucapan, atau dengan al-fi'il, perbuatan, atau berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan? Nah, ini akan bisa juga didapatkan oleh orang fajir, orang yang melakukan dosa. Bila dia berbuat baik sama orang, berbuat baik kita tidak melihat bagaimana keinginan atau hatinya, dia berbuat baik, orangnya jelek, rahimani wa rahimakumullah, akan hilang rasa yang itu merupakan amrad, penyakit. Barakallahu fikum. Kegundah gulanaan, kesedihan akan hilang pada dirinya. Tapi orang yang beriman itu akan mendapatkan bagiannya lebih besar lagi. Kalau dia berbuat baik kepada makhluk, barakallahu fikum, bil qaul, dengan ucapan, yaqulu rabbuna jalla subhanah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Allah jalla wa ala memerintahkan kita untuk mengucapkan ucapan yang sadid. Sebelum Allah menyebutkan nilai yang akan didapatkan karena kita berbuat atau berucap yang baik, qawlan sadida maknanya qaul, ucapan yang muafik, as-sawab, ucapan yang baik, ucapan yang bagus adalah ucapan yang sesuai dengan al-haq, yang benar, muafik lis-sawab. Dia menjaga, barakallahu fikum, ucapannya. Wasani yang kedua masuk dalam al-qaul al-hasan, al-qaul as-sadid, yaitu lemah lembut, barakallahu fikum, di dalam berbicara. Menjaga kelembutan dirinya, barakallahu fik. Ketika dia berbicara, rahimani wa rahimakumullah, dan tentu ini adalah akhlak yang akan mengerem orang lain untuk berbuat jahat pada diri kita, yang akan menghilangkan, barakallahu fikum, ketidaksukaan orang lain pada diri kita di saat kita berucap dengan ucapan qaulan sadida. Wal fi'il, perbuatan, barakallahu fik. Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan di dalam hal ini. Jikalau engkau ingin berbahagia, tenang dan tenteram, jangan menzalimi dan mengganggu keluarga engkau. Jangan menyakiti mereka. Jangan berdusta di hadapan teman engkau. Jangan berperilaku dengan perilaku yang jelek. Beradab dengan adab yang tidak sopan. Tapi engkau berakhlak, engkau beradab, engkau akan tenang hidupnya. Engkau akan tentram, barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullah. Karena Allah Jalla wa'ala tidak mungkin, barakallahu fikum, bila pada diri seseorang itu terdapat asbabus sa'adah, sebab-sebab kebahagiaan, lalu Allah akan menghinakannya. Bukan termasuk dalam sunnatullah, dalam ucapan Khadijah, ay makna dalam ucapan Khadijah radhiyallahu ta'ala an. Radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kemudian menjelaskan, orang fajir, orang yang melakukan dosa, bila dia perbagus, barakallahu fikum, amalnya bersama masyarakat, rahimani wa rahimakumullah, tidak ada padanya qalaq, dia tenang saja hidupnya bersamaan dosa yang dilakukan. Bagaimana jikalau dia beriman kepada Allah, berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, barakallahu fiik, yang lahir dari ucapannya subhanallah, menjadikan orang sima, orang-orang barakallahu fikum awam mengerti, menukil, ya masya Allah, fulan suaranya enak didengar, lembut, bicaranya tidak teriak, tidak kasar, perangainya masya Allah tawadu, dipuji barakallahu fiik. Sikap-sikap dan akhlak, makarimul akhlak wa mahasinuh, akan bisa menghilangkan alham wal gham, yaitu alham maknanya sesuatu yang kita khawatirkan terjadi di depan kita. Ini namanya ham, muncul ham, ya, kesedihan. Al-hazan, makna al-hazan, sebagian ulama mengatakan dua-duanya maknanya sama. Al-hazan, yaitu mengingat apa yang telah terjadi, yang dia tidak inginkan terjadinya, terjadi pada dirinya. Muncul kesedihan setelah terjadinya. Itu disebut dengan al-hazan. Sesuatu yang belum terjadi dan khawatir untuk terjadinya, muncul ketakutan. Ini namanya alham. Namanya alham barakallahu fi. Untuk menghilangkannya, melenyapkan semuanya itu, al-ihsan ilal khalq. Engkau berbuat baik barakallahu fikum kepada makhluk rahimani wa rahimakumullah. Wa min tilkumul manfa'ah. Termasuk dari manfaat ihsan kita kepada makhluk. Bil qaul. Dengan ucapan. Allahu Jalla wa Ala yaqul. Yuslih lakum a'malakum. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Wahai segenap orang yang beriman. Bila kalian bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Dan berucaplah kalian ucapan sadida yang baik. Berucap ucapan sadida dalam berperilaku dan berakhlak bersama saudara kita semuslim dan semuslimah. Allahu Jalla wa'ala memberikan natijah. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan membantumu untuk memperbaiki amal-amalmu. Subhanallah. Nilainya besar barakallahu fi. Yuslih lakum a'malakum. Kita ingat pada poin yang pertama. Untuk meraih kebahagiaan itu. Iman dan amal soleh. Ketika kita mengucapkan kalimat as-sawabah. Kalimat yang selalu mencocoki kebenaran. Kita berikan bimbingan, kita berikan arahan kepada siapapun juga. Memakai kalam al-lutuf, penuh dengan kelembutan. Ar-rifqu wal-lin, di dalam berbicara dan berhubungan bersama mereka. Yuslih lakum a'malakum. Allahu Jalla wa'ala akan memperbaiki barakallahu fikum amal-amal kalian. Tidak hanya itu saja. Allahu Jalla wa'ala yaghfir lakum dhunubakum. Akan mengampuni dosa kalian. Bukankah qaulan sadida. Ucapan yang baik ini adalah barakallahu fikum ibadah minal ibadat. Al-jawabulah. Ay al-jawabu na'am. Lalu bagaimana jika orang berdakwah di jalan Allah? Bukankah dia telah mengucapkan qaulan sadida? Na'am. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Allahu Jalla wa'ala menyebutkan bahwa berdakwah dengan ucapan. Apakah barakallahu fikum Anda duduk di majlis ilmu atau Anda berduaan memberikan nasihat wejangan. Anda juga sedang berdakwah. Siapa lagi yang lebih baik ucapannya dari orang-orang yang mengajak kepada Allahu Jalla wa'ala. Kalimat da'a ilallah isyaratun. Isyarat agar ketika Anda ingin mendapatkan nilai besar dari ucapan ini. Agar Anda ikhlas barakallahu fikum. engkau ikhlas untuk memberikan bimbingan dan arahan. Jangan sampai engkau mengajak dia dengan kelembutan, semoga dia mau tunduk padamu, semoga dia mau mengikutimu, semoga dia mau barakallahu fikum bisa engkau perintahkan di belakang hari, bisa menjadi pengawalmu, bisa menjadi jadi dan seterusnya. Anda salah niat barakallahu fikum. Yuslih lakum a'malakum, akan memperbaiki, Allah akan memperbaiki amalan engkau di saat kaulan sadida yang engkau ucapkan adalah karena Allahu Jalla Subhanah, karena mencari ridhonya Allahu Jalla wa'ala, karena mencari cintanya Allahu Jalla wa'ala, karena mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dunia yang anda inginkan, kalau dunia yang engkau harapkan, barakallahu fikum, engkau akan dapatkan dunia itu ya akhi. Allahu Jalla wa'ala tidak memiliki sifat kebakhilan. Allah karam, Allahu Jalla wa'ala memberikan sesuai dengan apa yang engkau niatkan. Tetapi nilai kemuliaan yang disiapkan oleh orang yang ikhlas, engkau tidak dapatkan barakallahu fi. Engkau tidak memperolehnya. Bukankah itu kerugian yang dalam bagi seorang da'i ilallahi jalla subhanah? Dia bisa mengumpulkan dunia, tapi lihat keberakhirnya, akhirnya barakallahu fikum. Kerendahan, na'udzubillahi min dzalik. Baik. Kemudian yang ketiga, wa min asbabi daf'il qalaqin nashi an tawtaril a'sabi wa istighalil qalbi bi ba'dil munkadirati al-ishtighalu bi amalin minal a'mali aw ilmin minal ulumin nafi'ati. Termasuk dari perkara yang akan menghilangkan kesedihan, kegundah gulanaan, maknanya yang akan mendatangkan kebahagiaan ketika hati kita ini disibukkan barakallahu fikum, kesedihan berganti kesedihan, kebimbangan, kebimbangan berganti kebingungan, kembali lagi bersedih, engkau menyibukkan dengan amal-amal yang bermanfaat. Menyibukkan barakallahu fikum dengan amal-amal yang bermanfaat. Atau engkau menyibukkan diri dengan ilmu nafi'ah, ilmu yang berguna. Inilah barakallahu fikum. Ketika dia berada di dalam kesedihan yang berkepanjangan karena musibah yang telah menimpa dirinya, atau barakallahu fikum, dia dihantui oleh sesuatu yang dia khawatirkan akan terjadi, alham, maka dia segera mengalihkan pikirannya yang sedang memikirkan semuanya itu kepada sesuatu yang berguna barakallahu fikum dari amalan-amalan, dan atau dia duduk bersama ilmu-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, landasan utamanya adalah yang pertama barakallahu fikum, keimanan yang ada pada diri engkau. Karena yang namanya hidup di dunia ini tidak mungkin akan lepas dari ujian dan cobaan barakallahu fikum. Hatta para nabi dan rasul, ada yang itu musibah itu yang tidak ada kemampuan pada diri kita untuk menolaknya. Dan tidak ada usaha pada diri kita untuk mengatakan jangan, tiba-tiba terjadi tanpa ada keinginan barakallahu fikum. Dan ada barakallahu fikum musibah itu terjadi, ujian itu terjadi, dibukakan padanya ikhtiar. dibukakan padanya usaha oleh Allahu Jalla wa'ala untuk bisa kita menyelamatkan diri dari ujian yang sedang menimpa. Akhud lakum misalan, mengambil contoh barakallahu fikum yang terjadi pada diri Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diuji oleh Allahu Jalla wa'ala dengan ujian barakallahu fikum. Pertama, ujian yang tidak bisa mengelak daripadanya. Di saat saudara-saudaranya membuangnya barakallahu fikum di aljib, di sumur rahimani wa rahimakumullah. Ketentuan dari Allahu Jalla wa'ala. Maka bila kita menemukan demikian ujian di dalam hidup yang kita tidak bisa mengelak padanya, barakallahu fi, tidak ada yang harus kita persiapkan pada diri kecuali ar-ridha wa taslimu. Keridhaan dan pasrah untuk menerimanya, barakallahu fi. Kalau tidak memiliki keridhaan untuk menerimanya, sementara itu keputusan yang tidak mungkin kita akan bisa menolak terjadinya, maka disinilah akan bimbang, ragu, menyesal, bersedih, barakallahu fikum, tidak tenang, sempit dadanya. Disinilah dia merasakan. Kenapa? Karena dia tidak membuka sikap ridha dan taslim, menerima pada dirinya, barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika barakallahu fikum mendapatkan ujian ketentuan yang tidak ada usaha padanya, ia tidak mampu berusaha kecuali harus menerima, maka disitulah letak ridha dan taslim. Sekarang dengarkan ujian barakallahu fikum yang menimpa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dalam cerita atau ucapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Sami'tu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala yaqul, kana sabru Yusuf an mutawa'ati imra'atil aziz ala sya'niha akmal min sabrihi ala ilqa'i ikhwatihi lahu fil jubb. Kesabaran Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dalam mentaati kemauan wanita raja Al-Aziz dalam keadaan yang barakallahu fikum demikian, itu lebih sempurna dari kesabaran Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam di dalam menerima kebencian dan ketidaksukaan saudara-saudaranya terhadap dirinya lalu melemparnya ke dalam sumur. Kesabaran dia untuk mutawa'ah, mentaati keinginan wanita Al-Aziz di saat itu, lebih sempurna, barakallahu fikum. Ada usaha padanya. Mari kita lihat gambaran Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Beliau kemudian menyebutkan, wa bai'ihi wa tafriqihi bainahu wa baina abi. Lebih sempurna kesabaran Nabi Yusuf di saat menjaga dan melindungi dirinya di hadapan wanita dibanding dengan kesabaran di saat saudara-saudaranya membuangnya di sumur, menjualnya, dijual barakallahu fikum, atau dipisahkan beliau dengan bapaknya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena semua terjadi yang menimpanya ini barakallahu fikum terjadi bi ghairi ikhtiyari, bukan karena ada usaha dari Yusuf alaihissalatu wassalam, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. La kasba lahu fiha, tidak ada upaya dari diri beliau demikian. Maka tidak ada yang harus dikeluarkan tatkala itu kecuali as-sabru barakallahu fi. Tidak ada kecuali kelapangan dada untuk menerima. Kemudian ridha. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, jikalau engkau ridha menerima ketentuan Allah, akan terlahir pada dirimu as-sabru, akan terlahir pada dirimu anyal hakam, kebijaksanaan, bijak anda di dalam bersikap, dan akan terlahir pada dirimu adalah al-azimah, al-qawiyah, kekuatan yang muncul ketika engkau ridha dan pasrah menerima ketentuan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Adapun kesabaran beliau di hadapan kemaksiatan adalah as-sabru ikhtiyari, kesabaran yang memang butuh usaha di dalam memerangi hawa nafsu barakallahu fikum. Wala siyama, terlebih lagi ajakan seruan penopang pada diri Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam sangat kuat barakallahu fikum. Sangat kuat dawa al-muwafaqah. Ajakan dan seruan untuk mengikuti kemauan wanita tersebut. Satu. Kenapa? Fa innahu kana syabban. Karena Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam di saat itu adalah syab. Seorang pemuda. Wada'iyatu syababi ilaiha qawiyah. Ajakan dan seruan serta panggilan kepemudaannya menuju itu adalah amat sangat kuat. Tapi dia lawan barakallahu fi. Yang kedua, dalam keadaan barakallahu fikum azban, uzb, belum menikah. Tidak ada barakallahu fikum. Apa yang menarik, yang memikatnya, tidak ada tempat untuk menggantikannya. Untuk menyalurkan, menolak syahwatnya barakallahu fikum. Ketiga, Nabi Yusuf dalam keadaan gharib, orang asing. Kedudukan orang asing, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, tidak akan layastahi, tidak akan malu fi baladi ghurbatihi. Tidak akan malu dia lakukan di daerah keasingannya. Mimma yastahi minhu min bain ashabihi wa muawani wa mufaraqati ahlihi. Kedua, dia dalam kondisi asing, dia tidak punya rasa malu dalam keasingannya dibanding dengan negeri dia tempat tinggal. Ada temannya, ada orang melihatnya, muncul rasa malu pada dirinya barakallahu fikum. Nabi Yusuf tidak ada rahimani wa rahimakumullah dalam keasingannya. Ketiga, mamlukan, dalam keadaan beliau barakallahu fikum sebagai mamluk, orang yang dimiliki, orang yang menjadi, taruhlah bahasa rendahannya, budak, orang yang dipimpin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ketiga, yang keberikutnya adalah yang mengajak dia untuk melakukan dosa dan kemaksiatan, al-mar'ah jamilah wa dhata mansab wahia sayyidatuh, wanita yang cantik, punya kedudukan, dan dia adalah tuannya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Mengajak dia untuk melakukan berbuat dosa dan kemaksiatan. Waqad ghaba ar-raqib. Raqib. Sementara tuan tidak ada. Tidak ada yang melihatnya. Dan wanita inilah yang mengajak diri Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Wanita inilah yang mengajak barakallahu fikum Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Semangat ada pada diri wanita itu. Ditambah lagi, kalau engkau tidak melaksa menerimanya, ai Nabi Yusuf, diancam dengan ancaman penjara, diancam dengan ancaman kehinaan barakallahu fikum. Semua ajakan atau penopang-penopang itu ada pada diri Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Peluang untuk melakukan pelanggaran aturan Allah, syariat Allah, terbuka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Betapa indah kesabaran Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam di saat itu barakallahu fi. Ini sabrun ikhtiyari yang memang diusahakan barakallahu fikum. Tentu lebih akmal, lebih sempurna dibanding dia, kesabaran dia di dalam menerima ketentuan dari Allah Jalla wa'ala yang tidak ada padanya ikhtiar. Usaha yang ada adalah ridha, yang ada adalah menerima. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Faya ma'syara al-muslimina wal-muslimat, ini gambaran barakallahu fikum bahwa di saat seseorang menyibukkan diri dengan ta'atullahu jalla subhanah, ketika datang barakallahu fikum perkara yang menjadikan sedih, perkara yang menjadikan gundah gulana, dia sambut dengan ta'atullahi jalla wa'ala, bantuan Allahu jalla wa'ala itu akan turun pada dirinya untuk menghilangkannya barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian barakallahu fikum yang kelima, termasuk dari perkara yang keempat, afwan, yang keempat rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari perkara yang akan mendatangkan ketenangan dan ketenteraman, yang akan menjadikan insirahus sadar, dada kita lapang barakallahu fikum, ijtima'ul fikr alal ihtimami bi'amalil yaumil hadir wa qat'u anil ihtimami bil waqtil mustaqbal wa anil hazan alal waqtil madhi wa lihada ista'adha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal hammi wal hazani. Termasuk dari perkara yang akan menghilangkan kesedihan, kegundahgulanaan yang menimpa, kebimbangan, keraguan, sempit dada pada diri kita adalah barakallahu fikum ijtima'ul fikr kulli alal ihtimami bi'amalil yaumil hadir. Menghimpun pikiran kita semuanya untuk melaksanakan amalan pada hari itu, pada hari ini barakallahu fikum. Ihtimam, perhatian kepada amalan yang kita kerjakan pada hari ini. Karena apa yang telah berlalu, tidak mungkin Anda akan bisa mengulanginya lagi. Tidak mungkin kita akan bisa mengembalikannya lagi. Berlalu sudah berlalu. Yang kedua, apa barakallahu fikum yang Anda telah bayang-bayangkan di depan, semuanya itu Anda tidak mengetahui apa yang akan. Sekarang Anda berada dalam harimu ini, berbuat, beramal, engkau luangkan semua pikiran untuk mewujudkannya barakallahu fi. Dengan engkau berusaha, sehingga engkau menjadi ibnu yaumi, seorang hamba harus menjadi putra harinya itu. Ai melaksanakan segala yang berguna dan bermanfaat pada hari yang dia ada padanya. Hari esok, Anda harus menunggu atau ada dalam ketentuan dan keputusan Allah. Setiap kita tidak bisa mengetahui apa yang dikerjakan pada hari esoknya. Tidak akan tahu, barakallahu fikum. Wa in kana, walaupun kita ini berniat pasang segala-galanya, tapi kalau Allah Azza wa Jal tidak kemudian memberikan peluang dan kesempatan, kita tidak mungkin akan bisa melaksanakannya, barakallahu fikum. Dalam hidup keseharian kita, rahimani wa rahimakumullah, betapa sering kita merancang rancangan-rancangan kerja, rancangan-rancangan usaha, gagal, barakallahu fikum. Tidak mampu kita lakukan, tidak sanggup kita kerjakan, karena kita tidak mengerti hari esok itu apa yang kita lakukan. Apa yang telah berlalu, yang kita lakukan, di sana ada yang merugikan, menyedihkan, juga tidak mungkin akan terulang lagi, barakallahu fikum. Yang telah lewat, dan yang akan datang, Anda berada pada hari di antara keduanya. Fokuskan fikiran engkau untuk mengisi hari-hari itu dengan sesuatu yang berguna, bermanfaat, menghilangkan segala yang telah lewat dan menghilangkan apa kekhawatiran yang akan datang. Itu langkah, rahimani wa rahimakumullah, untuk menghilangkan al-hazan, wal-ham, wal-gham, wal-qalak pada diri kita, rahimani wa rahimakumullah. Fabarakallahu fikum. Tentu saya menyampaikan hal ini sebagai ilmu kita bersama-sama. Tinggal kita mempraktikannya. Bila terjadi hal, kita mencoba untuk kemudian melakukan bimbingannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam selalu berdoa, barakallahu fikum, dengan doa minta perlindungan dari penyakit al-ham wal-hazan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddathana Qutaybah, haddathana Ya'qub ibn Amr, an Abi Malik, عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أي نعم عن أنس بن مالك عفوا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه bahwa Rasul عليه الصلاة والسلام berkata ke Abu طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني hatta akhruja ila Khaybar. Anas bercerita dan menceritakan dirinya dan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Rasul alaihi salatu wassalam berkata ke Abu Talha, carikan seorang pembantu dari Gilmani, dari anak-anakmu, yang akan membantuku sampai saya keluar ke Khaybar. Fa kharaja li Abu Talhah murdifi wa ana ghulamun rahaqtul hilm. Fa kuntu aqdimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala fa kuntu asma'u katsiran yaqul Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wal kasali wal bukhl wal jubni wa dhal'iddain wa ghalabatir rijal. Dalam cerita Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, saya kemudian dibawa oleh Abu Talha Kondisi saya di saat itu orang yang mau masuk barakallahu, sudah masuk ke dalam akil balik. Lalu saya berkhidmat terhadap Rasul alaihi salatu wassalam. Tatkala beliau turun, saya selalu mendengar doa yang dilantunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal kasali wal bukhli wal jubn wa dhal'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari alham. Gambaran alham dan alhazan, sebagian barakallahu fikum ulama mengatakan maknanya sama. Sebagian lagi mendefinisikan definisi yang berbeda. Alham, sesuatu yang dikhawatirkan terjadinya pada waktu yang akan datang. Alhazan adalah sesuatu yang terjadi, yang telah lewat, yang kita tidak menginginkan terjadinya barakallahu fikum. Atau hilangnya sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi hilangnya hal itu. Muncul kesedihan, namanya hazan. Muncul kesedihan pada sesuatu yang terbayang-bayang akan terjadi, itu namanya alham. Rasulullah alaihi salatu wassalam berlindung barakallahu fikum darinya rahimani wa rahimakumullah. Juga Nabi alaihi salatu wassalam berlindung dari sifat al-kasal, sifat bermalas-malasan, bermalasan untuk mencari nafkah, mencari dunia, bermalasan pula di dalam barakallahu fikum mengejar akhiratnya. Nabi alaihi salatu wassalam membenci barakallahu fikum sifat malas, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi Yuna alaihi salatu wassalam mengingatkan kita tentang hal ini, membangkitkan semangat kita untuk memerangi barakallahu fikum sifat malas. Beliau mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah engkau terhadap apa yang bermanfaat bagi dirimu. Jangan bermalas-malasan. Rahimani wa rahimakumullah, ketika beliau menyuruh kita untuk bersemangat, beliau mendidik kita untuk berlindung dari sifat malas. Mungkin kalau kita dikatakan oleh istri kita, mas jangan malas lo, wah ngamuknya kita teman, ndak seneng lo dikatakan pemalas, padahal benar ada pada dirinya, tapi tidak mau dikatakan malas. Ai maknanya, barakallahu fikum, malas itu dibenci oleh orang yang malas sendiri. Rahimani wa rahimakumullah, maka apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam berlindung barakallahu fikum darinya, menunjukkan sifat malas itu dibenci di dalam agama barakallahu fikum. Terlalu banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan kita sebagai bentuk kebencian syariat ini terhadap sifat pemalas. Allah banyak di dalam Al-Quranul Karim memberikan tauladan semangatnya para nabi dan rasul di dalam berdakwah kepada Allah Jalla wa'ala, di dalam mengejar ridhanya Allah Jalla subhanah. Semangat barakallahu fikum mereka di dalam mencari manfaat buat kehidupan dunia mereka disebutkan oleh Allah Jalla fi'ula. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allahu Jalla wa Ala bercerita para nabi dan rasul yang ada pada mereka itu adalah musara'ah, bergegas, bersegera. Barakallahu fikum. Allahu Jalla wa Ala yaqul wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard 'uddat lil muttaqin. Allah memerintahkan untuk berlomba-lomba, musabaqah. Barakallahu fikum. Untuk kemudian kita mengerti bahwa sifat malas itu adalah sifat yang tercela di dalam agama, rahimani wa rahimakumullah. Tentu sebagai tambahan penjelasan, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam menyuruh kita bersemangat untuk mencari manfaat di dalam hidup. Ingat, wasta'in billahi. Engkau tetap harus meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah. Jangan ujub, jangan angku, dan jangan sombong. Anda seolah-olah bisa berbuat segala-galanya. Jangan. Anda harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Jalla Subhanahu. Apalagi barakallahu fikum ahlus sunnati wal jamaah memiliki anak putra dan putri, memiliki istri. Jangan engkau lepas dari meminta bantuan kepada Allah Jalla Subhanahu. Engkau ayuhad da'i ilallah, engkau ayuhal murabbi wa ayuhal mudarrisin wal mudarrisat, engkau meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala buat dirimu dan buat mereka. Minta barakallahu fikum agar engkau selalu dibantu oleh Allah. Tidak kemudian lahir setelah anda berbuat terbanyak muncul ujub. Kalau bukan saya, kalau bukan dia, kalau bukan itu, kalau bukan ini. Berucap kalimat-kalimat barakallahu fikum. Jangan ya ikhwah. Terlebih kita sebagai seorang guru dan mudarris. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika kita tampil untuk berdakwah di sebuah kampung, utarakan hajatmu kepada Allah. Minta barakallahu fikum hidayah ya Allah. Tunjukkan mereka kepada jalan engkau yang lurus. Minta barakallahu fikum. Kita berharap doa yang engkau ucapkan kepada Allah lalu kemudian didengar dan disambut oleh Allah Jalla wa'ala dengan engkau berusaha menyampaikan al-haq, mereka menerimanya dengan gamblang barakallahu fikum bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral al-muslimina wal-muslimat, Allah Jalla wa'ala melalui Nabi alaihi salatu wassalam dalam poin yang keempat ini disebutkan hadis yang mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah engkau atas apa yang bermanfaat buat dirimu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Kalimat ini barakallahu fikum la'azimun. Kalimat yang sangat besar. Kapan kita tidak butuh pertolongan dari Allah? Ketika tidurnya engkau, ketika makannya engkau, ketika barakallahu fikum istirahatnya engkau, ketika-ketika, kapan manusia itu tidak butuh pada pertolongan Allah? Kalau saja dalam perkara yang ringan dia butuh kepada pertolongan Allah, bagaimana dalam urusan yang berat lagi? Barakallahu fikum. Wasta'in billah. dia meminta pertolongan kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fi. Nabi alaihi salatu wassalam melarang kita untuk bersifat malas, wala ta'jaz. Dan beliau alaihi salatu wassalam membimbing kita ketika ada musibah, kita sanggup untuk menutup pintu syaitan yang dia akan masuk dari pintu itu. Mungkin kita tidak sadar. Barakallahu fi. Bagaimana itu? Dengarkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Wa idza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'ala fa inna law taftahu amala syaitani. Kata beliau barakallahu fikum, apabila menimpamu sesuatu dari musibah, maka jangan engkau mengatakan, jangan engkau mengatakan, kalau saya melakukan demikian-demikian, niscaya terjadi demikian-demikian. Kalimat ini barakallahu fikum, kita dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal ringan persoalannya dalam pandangan barakallahu fi. Tapi ketika kita melanggar yang itu merupakan larangan Nabi alaihi salatu wassalam, maka akan berdampak negatif dan besar. Namun yang engkau harus katakan adalah qaddarallahu wa ma syaa'a fa'ala. Beliau memberikan bimbingan barakallahu fikum kepada kita. Kenapa kita tidak boleh mengatakan kalau saya berbuat demikian-demikian, tentu akan terjadi demikian-demikian. Kenapa beliau melarang kita untuk mengatakan kalau? Jawabannya adalah karena kata-kata kalau itu akan membuka pintu syaitan. Apa kira-kira pintu syaitan? Kalau sudah berlalu barakallahu fikum, sesuatu terjadi pada dirimu, engkau telah merancangnya, kira-kira pintu syaitan yang akan terbuka itu apa? Innamasyaitan. Sesungguhnya syaitan itu akan memberikan kesedihan. Liyahzunalladzina amanu. Untuk menanamkan kesedihan kepada orang-orang yang beriman. Kata Allah Azza wa Jalla bercerita, di antara pintu syaitan yang terbuka dengan kata-kata lau, kalau musibah itu datang adalah al-hazanu, kesedihan barakallahu fikum, wasyaitanu, menjadikan orang-orang mukmin itu agar selalu bersedih. Kalau bawaannya sedih, yang banyak pengalaman hidupnya kira-kira siapa ya? Tentu yang lebih tua umurnya. Ya, saya mau bertanya kepada beliau, siapa yang mengatakan saya? Hah? Siapa? Tidak ada. Masya Allah, muda-muda semuanya teman saya. Hah? Kalau kesedihan itu ada pada diri kita barakallahu fikum, akankah engkau akan semangat beramal? semangat barakallahu fikum untuk berbuat abadan. Engkau membawaan atau membawa barakallahu fikum badan yang loyo lesu, pikiran barakallahu fikum yang tadinya keluar masya Allah sekarang tidak, mau keluar saja berat, duduk kursi di rumah dari kopi ke kopi. Rahimani wa rahimakumullah, itulah dia pintu yang akan dibuka oleh syaitan atau pintunya syaitan apabila kita membuka kata-kata lau, kalau. Tapi apa yang harus kita lakukan untuk menutup pintu syaitan ini agar jangan sampai terbuka? Katakan qaddarallahu ma syaa fa'ala. Semuanya ini telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bimbingan barakallahu fikum dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu di sini akan kita memetik barokahnya rahimani wa rahimakumullah. Antum bisa membuktikannya. Karena nasnya adalah wadih. Nasnya adalah jelas. Ketika musibah menimpa diri engkau barakallahu fikum, mengucapkan qaddarullah ma syaa fa'al, datang setan membisik-bisikkan kesedihan, Anda ingat qaddarullah ma syaa fa'al. Datang di hari-hari akan datang setan mendatangkan bisikan agar engkau bersedih, engkau tetap ingat qaddarullah ma syaa fa'al. Datang setan barakallahu fik, barokah yang dipetik di saat kita menerapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kelima barakallahu fikum, termasuk dari perkara yang akan, kata beliau, wa min akbaril asbab linsirahi sadri wa tumakninatihi al-iktharu min zikrillahi. Termasuk dari perkara yang paling besar sebagai sebab lapangnya dada kita, ketenangan dan ketenteraman, kebahagiaan di dalam hidup adalah al-iktharu min zikrillahi, memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanallah. Antum lihat barakallahu fikum bagaimana ulama kita memberikan contoh-contoh yang sangat agung dan mulia. Sampai-sampai ketika mereka disiksa, lisan ini tidak luput dari zikir kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Wa min dhalik wal misal, alimun min ulama'i sunnah, yang disiksa oleh kaum syiah rafidah barakallahu fi, namanya barakallahu fikum belum terekam ya ikhwan. Subhanallah. Wal'alla fit tariq, bisa teringat namanya ya ikhwan. Beliau barakallahu fikum ditangkap dan dibawa oleh pasukan untuk dikirim ke arah Mesir barakallahu fikum, dari Syam ke arah Mesir. Dan Mesir yang berkuasa di saat itu adalah kaum Syiah Rafidhah barakallahu fikum. Lalu kemudian dinukilkan ucapan orang ini atau alim min ulama sunnah ini barakallahu fik, beliau mengatakan, kalau saya memiliki 10 anak panah, maka 99-nya kami arahkan kepada kalian, ay kepada kaum Syiah Rafidhah. Satunya yang ke-10-nya kami arahkan pula kepada kalian. Karena diriwayatkan dari ucapannya, karena kaum Syiah baddalu dinallah, telah menukar agama Allah Jalla Subhanahu. Lalu kemudian ditanya, ketika dia masuk di dalam kurungan kayu, dibawa barakallahu fikum menuju Mesir, perjalanan yang panjang, dipenjarakan rahimani wa rahimakumullah, dibawa barakallahu fik, sampai kemudian di Mesir sebelum dia disalib, ditanya, benarkah Anda yang mengatakan kalau saya punya anak panah maka 99-nya engkau arahkan kepada Romawi dan yang ke-10-nya engkau arahkan kepada kami? Sang alim dengan tegar mengatakan, tidak. Saya tidak pernah mengatakan demikian. Yang saya katakan adalah, jika saya memiliki 10 anak panah, 9-nya saya arahkan kepada kalian, dan ke-10-nya saya arahkan pula kepada kalian. Coba keberanian yang sangat barakallahu fi. Lalu kemudian rahimani wa rahimakumullah, beliau disalib, lalu didatangkan seorang Yahudi untuk menguliti barakallahu fikum jasadnya. Didatangkan seorang Yahudi oleh kerajaan Syiah Rafidhah ini untuk menguliti jasad sang alim rahimani wa rahimakumullah. Dalam kondisi dia dikuliti mulai dari kepala barakallahu fi, turun kemudian ke bawah, lisannya tidak pernah lepas dari zikir kepada Allah Jalla Subhanahu. Wa kana dhalika fil kitabi mastura. Semua apa yang terjadi ini ada di dalam ketentuan, sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian barakallahu fikum, terus lewat kemudian ya mukanya dikuliti. Terus dia mengucapkan kalimat zikir kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian barakallahu fikum berakhir di dadanya. Sang Yahudi yang diperintahkan untuk menguliti ini muncul syafaqah, ketidaksukaan atas perbuatan yang dia lakukan, muncul barakallahu fikum sayangnya. Di saat itulah kemudian dia menancapkan pisau ke jantungnya untuk segera dijemput oleh Allah Jalla Subhanahu. Tidak kuat melihat, padahal dia yang melakukannya, karena sayangnya si Yahudi terhadap alim sunnah ini, ulama min ulama'is sunnah. Segera barakallahu fikum mengambil pisau lalu menusuk ke jantungnya agar segera dijemput oleh ajalnya rahimani wa rahimakumullah. Kejahatan dari kaum Syiah Rafidhah terhadap ahlus sunnati wal jamaah dalam sepanjang sejarah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Demikian min ulama'ina rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mendidik dan mengajari kita dalam kondisi yang sangat perih dan pedih dialami oleh jasad, jiwa dan hati tetap tenteram barakallahu fikum. Wujud ketenangan dan ketenteraman setelah iman dan amal soleh, banyak zikrullahi jalla subhanah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum. Allahu jalla wa ala yaqul, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allahu jalla subhanah akan menenangkan jiwa. Barakallahu fikum. Termasuk dari zikrullah jalla subhanah apa yang sedang kita lakukan pada hari ini. Duduk bersabar di majlis ilmu, mendengar bimbingan ulama kita melalui karya-karya mereka. Barakallahu fikum. Kata beliau bahwa iksar zikrullah, al-Imam Sa'di mengatakan, fa inna lidzalik ta'thiran ajiban fin syirahi sadri wa tumaninatihi wa zawali hammihi wa ghammi. Sesungguhnya doa itu memiliki pengaruh yang sangat ajib. Zikir memiliki pengaruh yang sangat ajib di dalam melapangkan dada seseorang, menenteramkan jiwanya, menghilangkan kesedihan dan kegundah gulanaannya. Dia berzikir kepada Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ketika antum jalan, ketika antum barakallahu fikum tidur, apalagi antum merutinkan qiraatul Quran, membaca Al-Quran barakallahu fikum. Mungkin anda atau kita kerja mulai dari pagi sampai siang, lelah, capek. Kemudian diberikan beristirahat. Kita datang majlis zikir, ay talabul ilm. Kesempatan yang lain kita mencoba membaca firman-firman Allahu Jalla wa'ala yang Allah telah turunkan sebagai aturan di dalam hidup kita. Ikhwanuna berusaha wa akhwati berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh ulama us-salaf mengkhatamkan Al-Quran barakallahu fikum. Bahkan teriwayatkan ada yang mengkhatamkan sekian hari, ada yang mengkhatamkan seminggu, ada yang lebih kurang dari itu, bahkan sehari. Khatam kitabullah subhanahu wa ta'ala barakallahu fi. Tentunya agar teman-teman kita ikhwanuna yang belum barakallahu fikum lancar bagus bacaan Al-Quran, jangan sampai minder barakallahu fi. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam yaqul, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kita merasa diri kita ini butuh bimbingan di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Mungkin makhrajnya belum benar atau kurang tepat barakallahu fikum. Mungkin panjang pendeknya rahimani wa rahimakumullah belum tepat. Kita tawadu belajar barakallahu fikum. Walaupun mungkin engkau belajar kepada santri-santri, jangan minder untuk mencari kemuliaan di sisi Allah Jalla Subhanah. Jangan minder barakallahu fikum karena umur engkau ini terus berlalu. Anda akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau sekiranya engkau dipanggil oleh Allah dalam kondisi engkau berusaha belajar kitab sucinya, belajar barakallahu fikum Al-Quranul Karim, anda mencari santri yang akan bisa membantu anda, bisa menolong, fabiha wa ni'mah, il umur yang berbarokah barakallahu fikum. Terkadang kan minder, apalagi hidup di lingkungan yang seperti ini, malu untuk kemudian. Jangan sekali-kali barakallahu fikum. Tawadu barakallahu fikum di hadapan kebaikan. Allahu Jalla wa'ala akan membantu. Allahu Jalla wa'ala akan menghilangkan perasaan-perasaan minder itu pada diri kita. Barakallahu fikum. Udhakiru nafsi wa iyakum. Tentu nasihat ini buat diri saya sendiri agar terus barakallahu fikum bersemangat. Mungkin engkau sulit. Ya, ada perasaan kalau belajar di masjid. Ya, mungkin ya, fadal. Ana minta mau diajar di rumah saja. Ya. Dan jangan sekali-kali jikalau istri kita lebih pintar dari diri kita, untuk malu diajari sama istri kita, barakallahu fikum, gengsi. Karena sebagai pimpinan rumah tangga, gak mau diketahui, ya, gak mau diajari oleh istrinya. Jangan, barakallahu fikum. Jangan, rahimani wa rahimakumullah. Ahlus sunnati wal jamaah berusaha untuk menutupi kelemahan-kelemahan dirinya, dan dia berusaha untuk menutupi kelemahan saudaranya. Inilah dia makna dari ucapan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam nasihat beliau ketika menafsirkan firman Allah jalla wa ala, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Qala rahimahullah fi ighathatil lahafan yukhbiru. Ketika beliau menyebutkan demikian, qala anna kulla wahidin fi khasar, untuk saya memberikan semangat kepada ikhwani dan kepada segenap talabatul ilm, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari orang yang berbahagia adalah orang yang tampil menyempurnakan dirinya sendiri dan dia berusaha menyempurnakan orang lain. Dia tampil berusaha menyempurnakan dirinya sendiri. Kekurangan yang ada pada dirinya dia sempurnakan. Dan juga dia tampil untuk menyempurnakan, barakallahu fikum, orang lain, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau mengingatkan demikian termasuk dari tanda kebahagiaan di saat seseorang itu berusaha melakukan penyempurnaan terhadap dirinya pada segala bentuk kekurangan yang menimpa, dan setelah itu atau yang lain yang telah mendapatkan kesempurnaan pada bab dia menyempurnakan atau memberitahukan kepada orang lain, wala siyama qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man istata'a ayyan fa'a akhahu falyaf'al, barang siapa yang sanggup memberikan manfaat buat saudaranya, kerjakanlah, lakukanlah, jangan engkau menjadi orang yang bakhil. An-Nabi alaihi salatu wassalam berlindung, barakallahu fikum, darinya, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kemudian kita langsungkan, barakallahu fikum, masih pada poin yang keempat. Wa ja'alal umura qismaini. Allahu jalla wa ala menjadikan semua urusan hidup ini ada dua bentuknya. Segala apa yang menimpa kita terjadi dalam perjalanan hidup ada dua, barakallahu fikum. Kisman yumkinul abdu sa'yu fi tahsilihi. Yumkinul abdu as-sa'ya fi tahsilihi au tahsili ma yumkinu min au daf au takhfifi. فهذا يبدي فيه العبد مجهوده ويستعين بمعبوده. Pertama, perkara yang terjadi yang dia mungkin untuk berbuat padanya, mungkin dia untuk bisa mewujudkan dan merealisasikannya, mungkin dia untuk meringankan beban yang menimpanya, barakallahu fikum, maka dalam hal ini seorang hamba harus meluangkan kesungguh-sungguhannya untuk berbuat, dan dia meminta bantuan kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Wa qisman la yumkinu fi dhalik fihi dhalik fa hadha yatma'innu lahul 'abad wa yarda wa yaslam wala raiba anna mura'ata hadzal asal sababun lissururi wa zawalil hammi wal gham. Kata beliau, satu lagi bagian dalam perjalanan hidup yang kita tidak mungkin akan bisa mengelak darinya. Keputusan yang kita tidak mungkin akan lari dan bersembunyi darinya. Maka sikap yang harus kita keluarkan barakallahu fikum, ridha menerimanya dan pasrah barakallahu fikum menerima ketentuan tersebut rahimani wa rahimakumullah. Apabila seorang hamba tampil untuk berbuat pada sesuatu yang bisa dia berbuat padanya, dan dia ridha serta menerima pada sesuatu yang tidak mampu dan sanggup dia menolaknya, inilah yang akan menjadi sebab kebahagiaan pada dirinya, dan yang akan menjadi sebab barakallahu fikum ketenangan dan ketentraman, dan hilangnya alham wal ghumum wal gham wal hazan dan seterusnya barakallahu fikum. Kita kembali kepada poin yang keenam. Setelah zikrullah yang beliau sebutkan, qala wa kadzalik, termasuk dari perkara yang akan mendatangkan kebahagiaan adalah at-tahadduts bi ni'amillah adh-dhahirati wal batinah. At-tahadduts maknanya menceritakan nikmat-nikmat Allah yang dia dapatkan, baik yang bersifat lahiriah ataupun barakallahu fikum batiniah. Karena termasuk dari babus syukur, syukur kepada Allah Jalla wa'ala, at-tahadduts binikmatillahi Jalla wa'ala, menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, di samping juga menceritakan nikmat Allah yang didapatkan, akan mendorong untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Sekali lagi, poin yang keenam yang akan bisa membantu menghilangkan alham wal gham, yaitu menceritakan kenikmatan-kenikmatan yang telah kita dapatkan, zahirah wa batinah. Kaifa, bagaimana gambarannya? Kok bisa menghilangkan barakallahu fi? Menceritakan nikmat Allah yang kita dapatkan. Misalu dzalik, ketika engkau dirundung oleh kesedihan karena sekali mendapatkan musibah, sementara telah berlalu sekian tahun engkau berhasil, berlalu barakallahu fi, anda kemudian dalam kesedihan engkau itu, untuk menghilangkannya, engkau menceritakan nikmat-nikmat yang engkau telah dapatkan. Jangan sampai nikmat yang bertahun-tahun engkau nikmati dan rasakan itu hilang cuma sekali engkau mendapatkan ujian dan cobaan, kegagalan di dalam usaha engkau. Jangan sampai bertahun-tahun itu dihapuskan sekejap barakallahu. Jangan, engkau kembali mengungkitnya, engkau kembali mengingatkannya. Alhamdulillah, sekian tahun saya mendapatkan keberhasilan, baru sekarang ini diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Dengan munculnya tahadduts binikmatillahi Jalla subhanah, demikian akan menghilangkan barakallahu fikum kesedihan yang ada pada diri kita. Oh, berarti belum seberapa kegagalan engkau sekarang ini dibanding dengan keberhasilan nikmat-nikmat Allah yang engkau telah nikmati di dalam hidup ini. Kenapa engkau bersedih? Dengan mengingat nikmat, menceritakan nikmat yang kita dapatkan dahulu barakallahu fikum, Ini akan menghilangkan sifat kesedihan, kegundah gulanaan, kebimbangan, kebimbangan dan seterusnya kebingungan dan seterusnya barakallahu fikum. Yang ketujuh. Wa min anfa'il asya fi hadzal mawdhi' isti'malu ma arsyada ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits as-sahih haitsu qala. Yang ketujuh adalah langkah yang paling bermanfaat untuk menghilangkan kesedihan yang menimpa dan menjadikan kita selalu berbahagia di dalam hidup, yaitu mempraktikkan apa yang telah dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengarkan hadisnya barakallahu fikum. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Hadis yang kita maksudkan adalah, bunyinya sudah kita sebutkan, maknanya kurang lebih, lihatlah oleh kalian kepada orang yang lebih rendah dari kalian. Lihatlah, perintah barakallahu fiik, al-irsyad, bimbingan. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari diri kalian. Dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Ini kaitannya barakallahu fikum dengan urusan kehidupan dunia. Karena yang sering mendatangkan kesedihan, kebimbangan, keraguan, ketidaktenangan, dunia barakallahu fikum. An-Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan jawaban, bimbingan dan arahan bagaimana kita bisa menghilangkan kegundah gulanaan tersebut. Tadi kita menyebutkan yang mendatangkan kesedihan, yang mendatangkan kebimbangan, kebingungan adalah kaitannya dengan hidup dunia. Sebaliknya kehidupan akhirat semuanya menenangkan dan menenteramkan hidup barakallahu fiik. Sekarang langkah yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, memandang dan melihat kepada orang yang berada di bawah kita. Melihat kepada orang yang barakallahu fikum berada di bawah kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian barakallahu fikum Nabi alaihi salatu wassalam melarang untuk kita memandang kepada orang yang berada di atas kita. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan hikmah. Ketika engkau mengamalkan bimbingan beliau, ketika kita mengamalkan bimbingan beliau, melihat kepada yang di bawah, ajdar, lebih patut, lebih pantas untuk kita tidak menyia-nyiakan nikmat Allah. Ai maknanya, kalau engkau melihat orang yang ada di bawahmu, engkau akan banyak berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Jalla Subhanah. Kita lihat, baca ucapan barakallahu fikum al-imamu Sa'di, fa innal abda idza nasaba baina ainihi hadzal malhad aljalil ra'ahu yafuku jam'an katsiran minal khalqi fil afiyati wa tawabi'iha wa fil rizqi wa tawabi'ihi mahma balagat bihil hal fayazulu qalaquhu wa hammuhu wa ghammuhu wa yazdadu sururuhu wa ghtibatuhu bi ni'amillahi allati faqa fiha ghairahu mimman huwa dunahu fiha. Kata beliau barakallahu fikum, seorang hamba apabila benar-benar memfokuskan, menancapkan, memasang kedua matanya untuk memperhatikan bimbingan yang mulia ini, ain bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam, sungguh ternyata dia itu di atas orang lain yang sangat banyak. Dia di atasnya. Di atas barakallahu fikum banyak orang rahimani wa rahimakumullah. Dia yang lebih rahimani wa rahimakumullah. Dari sisi al-afiyah kesehatan, masya Allah dia melebihi yang lain. Dan lebih banyak yang dia dahulukan dan kedepankan yang lain di bawah dia. Dilihat dari sisi nikmat rezeki, masya Allah dia berada dalam taraf barakallahu fikum lebih tinggi dari yang lain. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini buah barokah dari menerapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila dia telah melakukan demikian, akan hilang apa yang mengalami dia kesedihan, ya. Kemudian barakallahu fikum kebimbangan, kebingungan akan bertambah. Igtiyadhu bertambah sururuh, bertambah kebahagiaan yang ada pada dirinya kalau dia mengambil bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi coba, jangan dipraktikkan loh. Kalau terjadi sebaliknya, yang dilihat, yang dipandang, yang dikoreksi, yang dicontohi orang-orang yang telah maju, barakallahu fikum, dia tidak akan bersyukur, ya akhwan. Wallahi, saya belajar sebuah contoh barakallahu fikum. Minar rajul yang dia mencoba membuka usaha, yang dilihat usaha orang-orang yang telah maju. Sementara dari cerita perjalanan orang sampai ke mendapatkan kemajuan ini, mulai dari hidup melarat masakin, jalan kaki dari sana ke sini, barakallahu fikum, setelah itu dapat sepeda ontel, dari ontel telur berjalan, dapat kemudian barakallahu fikum rezeki, baru umur sampai kemudian 40 tahun ke atas menikmati barakallahu fikum hasilnya. Lah ini baru muncul, baru mau membuka usaha, yang dilihat adalah mereka-mereka yang berhasil. Memaksakan diri barakallahu fikum. Jungkir balik ya ikhwah. Nas'alullah salamatul afiyah. Dalam usahanya rahimani wa rahimakumullah. Diingatkan, mau orang yang kaya yang sudah mapan usahanya ini, mengingatkan, mulai contohi kami. Namun karena sudah terpikat barakallahu fikum, dia tidak mendapatkan barokah dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah salamatal afiyah. Ini bimbingan dari hadith Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu padanya kebarokahan barakallahu fikum. Dalam urusan dunia, belajar untuk melirik kepada orang yang di bawah kita. Jangan melirik kepada orang yang di atas kita yang telah mendapatkan kemajuan. Jangan barakallahu fikum. Karena bila pintu kesyukuran itu ditutup karena kekeliruan dan kesalahan kita memandang, lalu dari pintu mana rezeki itu ditambah oleh Allah Jalla wa'ala? Sementara Allah Jalla wa'ala yakul, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan menambahkannya nikmat yang kalian ada padanya. Dan makna dari ayat ini kata ulama una, Allah akan menetapkan nikmat yang dia syukuri dan menambahnya dengan nikmat yang lain. Kalau kita tidak bisa bersyukur, dari pintu mana nikmat yang kita dapatkan akan bisa terpelihara? Lalu dari pintu mana barakallahu fikum rezeki itu akan bertambah barakallahu fik? Sementara bertambahnya rezeki atau ditambahnya nikmat oleh Allah Jalla wa'ala melalui pintu syukur barakallahu fikum. Kemudian beliau mengingatkan, wa kullama tala ta'ammulul abdi bini'amillahi zahirati wal batinati ad-diniyati wad-dunyawiyati ra'a rabbahu qad a'ta khairan kathiran wa dafa'a anhu syururan muta'addidatan wala syakka anna hadha yadfa'ul humuma wal ghumuma wa yujibul farha was surura. Beliau mengatakan, tatkala seorang hamba itu berlalu dengan waktu yang panjang untuk merenungi nikmat-nikmat Allah yang dia telah dapatkan, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Kalau seorang hamba itu dengan waktu yang panjang mencoba untuk merenungi, mengkaji, mendalami nikmat-nikmat Allah yang Allah telah berikan, baik yang nampak ataupun yang batiniah, nikmat yang bersifat agama atau yang bersifat duniawiyah, dia telah menemukan dan mendapatkan bahwa Rabbnya itu atau Rabbnya telah memberikannya kebaikan yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Dia akan menemukan dan menyaksikan bahwa Rabbnya itu telah memberi, Rabbnya telah memberikan ataan pemberian yang sangat banyak pada dirinya dan telah menolak segala macam bentuk kejelekan barakallahu fikum pada dirinya. Coba kita merenung apa yang beliau bimbingkan. Kita menghitung mulai dari umur kita. Dulu kita diceritakan, dulu masa kecilmu kamu punya penyakit demikian. Sebulan mengalami, dua bulan. Ya, terus kemudian kita hitung. Bertanya penyakit kita, musibah yang menimpa kita. Di saat orang-orang ramai mendapatkan bala atau musibah, kita dilindungi oleh Allah. Dihitung, direnungi dan dipahami, sungguh Allah telah membagikan nikmat yang sangat banyak di dalam hidup ini. Nah, melakukan pencernaan, melakukan barakallahu fikum, penggalian dan pendalaman terhadap apa yang telah berlalu, tentu ini akan yadfa al-humuma wal-humum, akan menolak terjadinya kebimbangan, kebingungan, keraguan, barakallahu fik, kesedihan, dan akan melahirkan al-farah was-surur, kegembiraan dan kesenangan barakallahu fikum di dalam hidup ini. Ma'asyiral ikhwah, tentu ini adalah pelajaran yang sangat penting yang kita diberitahukan barakallahu fik. Karena kapan saja kita kufur terhadap nikmat Allah Jalla wa'ala, nikmat yang kita diberikan diancam oleh Allah untuk dicabut, diancam oleh Allah untuk digantikan dengan sesuatu barakallahu fikum. Kalaupun ternyata setelah nikmat ini yang engkau kufuri, datang nikmat keberikutnya, maka itu adalah azab buat dirimu sendiri. Bukan kemudian menjadi nikmat, melahirkan nikmat. La abadan. Tapi jikalau nikmat yang kecil itu engkau syukuri barakallahu fikum, maka akan melahirkan nikmat yang keberikutnya. Nikmat yang keberikutnya menjadikan engkau orang yang pandai bersyukur. Nikmat keberikutnya lahir menjadikan engkau orang yang pandai bersyukur. Itulah dia kebajikan, melahirkan kebajikan. Itu tidak didapatkan kecuali pada diri orang-orang yang beriman. Tidak didapatkan kebaikan melahirkan kebaikan kecuali pada diri orang yang beriman. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang permasalahannya yang paling berat di dalam hidup ini adalah mempertahankan keimanan kita dan mempertahankan amal soleh yang ada pada diri kita. Barakallahu fikum. Apa yang ada di rumah kita sering menggoyangkan iman kita. Apa yang ada di tempat kerja kita, jalan menuju tempat kerja kita, di jalan, di lingkungan, terkadang bisa menggoyangkan iman yang ada pada diri kita. Maka barakallahu fikum, unsihu nafsi wa iyyakum, manfaatkan keberadaan daripada majlis ilmu, manfaatkan keberadaan majlis zikr, manfaatkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang bisa, yang mampu kita manfaatkan untuk mengajar kita apa yang kita tidak ketahui, untuk kemudian menjawab kemungkinan-kemungkinan lemahnya iman dan juga lemahnya, malasnya dalam amal soleh itu hilang karena bergulirnya hari, bertambahnya umur, bergantinya tahun, terus berjalan. Kita tidak bisa mengaturnya barakallahu fikum perjalanan itu. Yang ada adalah kita menerima apa yang terjadi pada pergantian hari dan pergantian bulan, pergantian tahun. Kita menerima barakallahu fikum, semuanya ada di dalam catatan. Kalau kita memiliki kekuatan iman, kita memiliki kekuatan amal, dada ini selalu lapang. Apapun yang terjadi di dalam barakallahu fikum hidup ini, sebuah ketentuan dari Rabbuna yang maha mengetahui, dari Rabb kita yang maha bijaksana, dari Rabb kita yang maha adil, dari Rabb kita yang maha kuasa, kita kembalikan semuanya barakallahu fikum. Allah tidak berbuat zalim pada diri kita sendiri. Namun bila kita menemukan sesuatu, kata barakallahu fikum Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menemukan nilai yang tidak sesuai dengan selera, menemukan nilai dalam hidup yang tidak sesuai dengan keinginan dan cita-cita kita, fala yalummanna illa nafsa. Jangan dia mencela, jangan mengkambing hitamkan kecuali dirinya sendiri. Koreksi, mungkin ada dosa dan kemaksiatan yang kau lakukan dan yang engkau kerjakan, sehingga nikmat yang kau harapkan berubah menjadi nikmah barakallahu fikum. Jangan suka mengkambing hitamkan orang lain, jangan suka menyalahkan orang lain, dan jangan barakallahu fikum suka menuding orang lain lalu anda husnudzan pada diri anda. Jangan, rahimani wa rahimakumullah. Itu semuanya akan membahayakan iman dan akan melemahkan dalam amal soleh. Bila ini goyang, goyang seluruh tatanan kehidupan barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kita keistiqomahan di dalam meniti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terus dibukakan pintu-pintu ketaatan untuk kita bisa memasukinya, bergabung bersama orang-orang yang taat, bergabung bersama orang-orang yang soleh, dan bergabung bersama mereka-mereka yang telah dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala, telah mendapatkan kenikmatan dari sisi Allah Jalla wa'ala.